الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita yang kita ambil pelajaran-pelajaran kita dari kitab Al-Firqah An-Najiyah. InsyaAllah kita menebat pembahasan At-Tawassul Al-Mamnu', tawassul yang dilarang. Wonten tawassul yang diperbolehkan dan ada tawassul yang dilarang. Tawassul yang diperbolehkan sambil kita bahas insyaAllah. Dan ini adalah pelaksanaan ayat Allah, wabtahu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah atau bertawasullah kalian dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tawasul yang diperintahkan di dalam ayat ini diantaranya tawasul yang sifatnya semuanya amaliyah. Sifatnya semuanya amaliyah, iman, tauhid, bertawassul dengan asma dan sifat, bertawassul dengan amal-amal saleh, bertawassul dengan meninggalkan maksiat, bertawassul dengan doanya orang saleh yang masih hidup. Ini adalah tawassul yang diperbolehkan. Sekarang yang akan kita pelajari bapak sekalian tawassul yang dilarang. Sebab ini termasuk tawassul yang bisa masuk dalam bentuk tawassul syirik atau tawassul bid'ah. Monggo kita tingali pembahasan tentang tawassul mamnu', tawassul yang dilarang. Tepun waos. Di antara tawassul yang dilarang antara lain, satu, tawassul dengan orang-orang mati. Mereka meminta hajat dan berbagai kebutuhan kepada orang-orang mati, serta meminta pertolongan dari berbagai kesulitan hidup kepada orang-orang mati, sebagaimana yang banyak kita saksikan dewasa ini. Mereka mengklaim perbuatan mereka itu tawassul, padahal bukan. Perbuatan mereka itu sebenarnya adalah meminta kepada orang-orang yang sudah mati. Karena yang namanya tawassul adalah meminta kepada Allah dengan menggunakan perantara, tentu perantara yang dibolehkan oleh Islam, seperti keimanan, amal sholih, dan nama-nama Allah. Meminta kepada orang-orang yang sudah mati berarti berpaling dan meninggalkan Allah. Ini termasuk perbuatan syirik besar. Allah berfirman, وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan janganlah kamu menyembah sesuatu pun selain Allah yang tidak akan memberimu manfaat maupun mencegah bahaya darimu sedikitpun. Jika kamu melakukan perbuatan semacam itu, maka kamu termasuk para orang zalim. Bapak sekalian, pembahasan tawassul yang terlarang. Jangan sampai kita masuk dan melakukan amal-amal yang masuk dalam tawassul yang terlarang. Penting pun kita mengetahui hal-hal yang sifatnya jahiliyah atau kekafiran, supaya kita bisa menjauhi perkawis-perkawis kolawau. Araftu asyarra la lisyar. Saya mengetahui keburukan, saya mengenal keburukan bukan dalam rangka untuk melakukan keburukan itu, akan tapi walakin litauqi, dalam rangka untuk menyelamatkan diri supaya tidak terjatuh dalam perbuatan buruk tersebut. Al-Imam sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, tangkudu oral Islam orwatan-orwatan, tali simpul Islam akan pudar seutas demi seutas. Kapan tali simpul Islam itu akan pudar seutas demi seutas? Idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Jika di tengah-tengah kaum muslimin sudah muncul orang-orang yang mereka tidak lagi mengenal jahiliyah, enggak mengenal syirik, enggak mengenal tauhid, enggak mengenal penyimpangan-penyimpangan agama, orang Islam yang tidak mengenal hal-hal ini itu akan bisa menjadikan tali simpul Islam pudar satu demi satu, sehingga muslim jatuh ke dalam syirik enggak sadar, muslim jatuh ke dalam kekafiran enggak sadar, muslim tenggelam di dalam penyimpangan-penyimpangan enggak sadar, karena tidak tahu, karena tidak tahu. Seperti di negeri kita umpamanya, Bapak sekalian nyuwun ngapunten, di tempat-tempat yang tidak pernah ada pelajaran agama, maka muslim itu ya sekedar dia adalah bersyahadat atau lahir di keluarga muslim, kemudian kalau sempat ya salat, kemudian dia tidak perhatian lagi soal pakaian, soal muamalah harian, soal ya ini amal-amal yang berkaitan dengan keyakinan-keyakinan, sehingga akhirnya muslim atau muslimah tanpa jilbaban atau malah yang sundukan kundi dianggapnya itu yang lebih indah, lebih cantik. Kalau yang syariah-syariah itu impor, itu barang impor, itu bukan produk asli dalam negeri. Ini karena kebodohan. Judulnya pun saya tidak tahu. Lalu masuk musibahnya itu wong tidak tahu kok ngomong. Ini musibah yang seperti ini. Udah dia sudah tahu, kalau tidak tahu dia kemudian ngomong. Isami kali rokok membunuhmu, rokok mawon. Karena memang ya diajari begitu orang kita, sehingga enggak nyambung antara omongan dengan perbuatan yang dia lakukan, enggak konsisten. Kalau memang bilang, kalau dia sudah bilang saya enggak tahu, ya diem, mestinya itu yang paling baik diem. Kalau memang dibilang ini racun, rokok membunuhmu, ya mestinya mboten ngerokok, kemudian dibuang atau diberantas. Tapi memang pendidikan secara umum begitu yang ada, maklum. Mas sekalian, abuannya yang karena kita tidak mengetahui, maka banyak yang terjerumus ke dalam perkara-perkara yang sesungguhnya penyimpangan dari agama, bahkan kadang penyimpangan agama yang sangat mendasar, tapi karena tidak tahu maka dianggap itu biasa-biasa. Di antara tawassul yang mamnu, at-tawassul al-mamnu huwa alladhi la aslalahu fid din. Tawassul yang mamnu adalah tawassul yang tidak ada dasarnya dalam agama, sehingga agama tidak pernah mengajarkan sama sekali. Bahkan agama menjelaskan tawasul yang hakikatnya sesungguhnya adalah syirik. Catatan pertama, di antara macam-macam tawasul yang terlarang, at-tawasulu bil amwat, tawasul dengan orang yang sudah mati, wa talabul hajat minhum, kemudian meminta berbagai keperluan kepada orang yang sudah mati, wal isti'anatu bihim, dan meminta pertolongan melalui orang-orang yang sudah mati. Ini seperti yang banyak terjadi di negeri kita, Bapak sekalian. Orang datang ke kuburan-kuburan orang-orang yang dianggap wali atau dianggap soleh, kemudian ada yang meminta, langsung memintanya kepada yang dikubur. Ada yang menjadikan sebagai tawasul, berwasilah dengan orang yang ada di dalam kuburan. Ini semuanya adalah kemungkaran. Di dalam syariat agama Islam adalah kemungkaran. Kalau dia meminta langsung kepada penghuni kubur, maka ini syirkun akbar. Kalau dia menjadikan penghuni kubur dengan keyakinan dia wali, kemudian dirinya adalah orang yang berlepotan dengan dosa, wali ini orang-orang suci yang dekat dengan Allah Ta'ala, lalu dijadikan sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, ini hakikat perbuatan orang musyrikin Quraisy, ya juga justru diperangi Nabi, dan itulah yang menyebabkan mereka dikatakan musyrik, itu menjadikan orang sudah meninggal sebagai perantara untuk beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama huwa waqi'ul yaum, ini seperti yang terjadi pada zaman kita, kenyataan yang ada pada zaman kita. Wa yusammunahu tawassulan, tapi meminta kepada mayit yang sudah dikubur dan menjadikan mereka sebagai yaitu perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, ini mereka namai dengan tawassul, yang hakikatnya adalah syirik. Sekalian, maka kita diingatkan juga akan banyak orang-orang yang mereka menamai sesuatu bukan dengan namanya. Menamai sesuatu bukan dengan namanya, bukan ini hakikatnya. Sehingga nama-nama itu berbeda dengan hakikat yang dinamai, dalam rangka untuk menimbulkan tipuan-tipuan kepada manusia. Sedangkan seorang muslim yang mengetahui hakikat perkara, dia tidak akan tertipu, tidak akan tertipu dengan penamaan-penamaan itu. Contoh, kalau dalam masalah akidah, meminta kepada mayit yang dia yakini sebagai wali yang dekat kepada Allah Ta'ala, supaya hajat-hajat dia diangkat oleh para wali ini kepada Allah, ini hakikatnya adalah syirkun akbar, syirik besar. Tapi dinamai dengan tawasul, dinamai dengan tawasul, maka dia telah menamai sesuatu bukan dengan hakikatnya. Contoh lagi, kalau di dalam masalah yakni ibadah, dia melakukan ritual-ritual amal ibadah yang tidak pernah diajarkan di dalam syariat. Katakanlah di antaranya yaitu merayakan perayaan-perayaan yang tidak pernah diajarkan Islam, kemudian dinamai dengan cinta Rasul. Sehingga kalau enggak seperti ini namanya enggak cinta Rasul. Itu namanya menamai sesuatu bukan dengan namanya. Riba yang haram dinamai dengan bunga, dengan faedah. Ini adalah penamaan bukan dengan namanya. Pacaran dinamai dengan ta'aruf. Ta'aruf 5 tahun. Sebelum kawin sudah pegatan berkali-kali. Ini adalah penamaan-penamaan yang bukan dengan namanya. Kemudian melakukan amal-amal kekufuran yang menunjukkan kemesraan dia dengan agama-agama batil yang tidak mempermasalahkan kekafiran seujung rambut pun, dinamai dengan toleransi. Ini namanya menamai suatu bukan dengan namanya, sehingga membungkus barang batil dengan bungkus yang menarik, sehingga orang tertipu dengan bungkusnya yang kalau kemudian dinikmati isinya adalah kebatilan atau racun yang membinasakan. Walaisa kadzalik, padahal nama itu tidak mencerminkan daripada yang dinamai. Hakikatnya bukan seperti namanya itu. Li'anna tawassulahu wa talabu minallahi biwasitatin masyru'atin. Yang namanya tawassul itu adalah mencari. Dia mencari atau meminta kepada Allah dengan wasitah, dengan perantara yang masyru', yang dibolehkan syariat, dengan iman, dengan amal saleh, dengan asmaul husna. Sehingga dia dengan amal-amal itu mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini hakikat mendekatkan diri kepada Allah itu dengan amal-amal qolawau, dengan mempermurni tauhid, dengan total memurnikan iman tauhidnya, sehingga menjadi hamba yang total dekat dengan Allah, dengan memperbanyak amal saleh, sehingga total menjadi hamba yang dekat dengan Allah, dengan menghayati asmaul husna, maka sehingga total menjadi orang yang dekat dengan Allah. Ini adalah tawasul yang demikian, amal-amal yang akan menjadikan wasilah dia untuk betul-betul dekat dengan Allah Ta'ala. Adapun wa du'a'ul amwat i'radun anillah, adapun berdoa kepada mayit, ini bukan bertawasul, tapi semakin menjauhkan dari Allah Ta'ala. Kalau ingin dekat dengan Allah, ya bekerja, beramal, yang amal itu bisa betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, baik amal yang wajib atau amal yang sunnah. Paling wajibnya amal yaitu tauhid, kemudian paling haramnya amal yaitu syirik. Dengan itu dia mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Demikian juga dengan amal-amal yang sunnah, itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia alasannya, saya ini orang yang banyak dosanya, berlipatan dengan dosa, kalau dia sadar berlipatan dengan dosa, dia mestinya bertaubat kepada Allah, betul-betul bersimpuh di hadapan Allah dengan taubat, supaya dosanya berguguran, supaya rontok dosa-dosa dia, sehingga betul-betul menjadi hamba yang bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau minta kepada mayit, ini justru dia semakin jauh dari Allah, kemudian dia terjatuh dalam syirkun akbar. Bukan lagi dia dekat kepada Allah, tapi dia konsentrasi hatinya itu kepada mayit, menggantungkan hatinya juga kepada mayit, sehingga seakan-akan yang menentukan nasib dia itu mayit ini untuk bisa dibawa kepada Allah Ta'ala. Jadilah akhirnya bahkan dia kemudian justru menyambut atau menyembah kepada mayit tersebut. Catatan yang kedua, mengutip Maus. Tawasul yang dilarang yang kedua, tawasul dengan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagaimana ucapan mereka, wahai Tuhanku, dengan kemuliaan Muhammad sembuhkanlah aku. Ini adalah perbuatan bid'ah, sebab orang sahabat tidak pernah melakukan perbuatan semacam itu. Adapun tawasul yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan doa paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Abbas, itu adalah dilakukan semasa Al-Abbas masih hidup. Umar tidak bertawasul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat ketika berdoa minta turun hujan. Adapun hadis yang berbunyi tawassalu bijahi, bertawassullah kalian dengan kemuliaanku, ini adalah tidak ada asalnya sama sekali. Begitulah menurut Ibnu Taimiyah. Nih, mas kalian, tawassul yang pertama kalau adalah contoh tawassul yang syirik, tawassul yang terlarang, dan itu masuk dalam tawassul yang syirik, yaitu yang hakikatnya adalah meminta kepada mayit. Ayat yang menjelaskannya, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idan minadh dhalimin. Jangan kamu meminta kepada selain Allah Ta'ala, mala yang fauka wala yadurruk, yang selain Allah yang kamu sembah, yang kamu minta itu, mereka tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak madarat. Yang benar-benar memberikan manfaat dan betul-betul bisa menolak madarat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia mendapatkan bencana-bencana yang Allah kehendaki, maka sesembahan-sesembahan mereka pun tidak bisa menolong apapun dari musibah yang menimpa kepada mereka. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadz dzalimin. Apabila engkau melakukan atau minta berdoa kepada selain Allah, sungguh engkau termasuk orang yang zalim, yaitu orang yang musyrik. Catatan yang kedua sekalian, di antara contoh tawassul yang bid'ah. Contoh tawassul yang bid'ah. Amma tawassulu bijahi rasuli sallallahu alaihi wasallam kaqauli, seperti ucapan anda, ya rab bijahi muhammadin, ini isfi, ya rab dengan kemuliaan Muhammad ini sembuhkan aku, fawa bid atun, ini adalah bid'ah. Itu bertawassul dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahunya bid'ah? Li'anna sahabata lam yaf'aluh. Karena para sahabat mereka tidak melakukan perbuatan itu. Nah, sekalian, sepindah mali. Dalam kaidah kita beragama itu kedah betul-betul kita yakini jalan beragama itu seperti yang telah diterangkan Allah dan Rasulnya dan para ulama, Al-Quran, As-Sunnah, dengan pemahaman dan amalan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Maka segala macam bentuk ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi, apalagi juga tidak pernah dilakukan oleh para imam-imam kaum muslimin, maka ini adalah amaliyah bid'ah. Sehingga ketika para imam membantah ahlul bid'ah, caranya dengan yaitu mengembalikan kepada pemahaman dan amaliyah para sahabat. Contoh ingkang sangat nate kita aturaken, pemahaman Al-Quran makhluk yang dipaksakan oleh ulama Mu'tazilah sampai kerajaan menghukum para ulama yang tidak mau berkeyakinan Quran makhluk, termasuk diantaranya Imam Ahmad, sampai dipenjara dalam generasi tiga raja. Maka ketika Imam Ahmad sempat dikeluarkan dan kemudian dipersilahkan dialog dengan Ahmad bin Abi Duwad, ulama Mu'tazilah, Imam Ahmad mengajukan pertanyaan, wahai Ahmad bin Abi Duwad, tentang keyakinan dan apa yang anda dakwahkan Quran itu makhluk. Pertanyaan satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, mereka ini mendakwahkan enggak kalau Quran itu makhluk? Mereka mendakwahkan kepada manusia enggak kalau Quran itu makhluk? Dia jawab enggak. Mereka tidak mendakwahkan bahwa Quran itu makhluk. Sehingga enggak ada nas yang mengatakan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran makhlukun. Quran adalah makhluk. Pertanyaan kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, mereka tahu enggak bahwa Al-Quran itu makhluk? Jawabannya hanya dua, tahu atau enggak. Kalau jawabannya itu mereka tahu bahwa Quran makhluk dan mereka tidak pernah mendakwahkan Quran makhluk, maka kita ini lebih berhak untuk tidak mendakwahkan Quran itu makhluk. Kalau ternyata mereka tidak tahu, jawabannya enggak tahu, Nabi enggak tahu, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali enggak tahu, sedangkan kamu dan teman-teman kamu tahu, Luka ibnu Luka. Nek tiang Jawi ngendikakan Ndahlik pekoe. Lawang Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dalam perkara agama mereka enggak tahu, kok kamu dan teman-teman kamu tahu? Hebat, luar biasa. Ini cara Imam Ahmad menjatuhkan Ahmad bin Abi Duwab Mu'tazilah. Maka sejak saat itu jatuh kedudukan Ahmad bin Abi Duwab. Masalah agama mereka aja enggak tahu, kok kamu lebih tahu? Demikian juga bu sekalian, itu dijadikan standar untuk amal-amal yang lainnya. Umamanya di zaman kita ini yang sudah membudaya, pokoknya muslim itu harus merayakan umpamanya maulid Nabi. Kalau tidak merayakan maulid Nabi, maka dia tidak cinta Rasul. Ini biasanya Wahabi-Wahabi ini enggak mau lakukan ini maulid, maka dia enggak cinta Rasul. Sekarang hubungan antara tidak merayakan maulid dengan cinta Rasul. Maka pertanyaan sama dengan pertanyaan Imam Ahmad. Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pernah enggak merayakan maulid? Jawabannya kalau mau jujur enggak pernah. Bahkan imam yang empat aja enggak pernah. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal enggak pernah melakukan. Terus mereka kira-kira tahu enggak kalau merayakan maulid itu adalah sunnah dan menunjukkan tanda cinta kepada Nabi? Kalau jawabannya mereka tahu dan mereka tidak melakukan, maka kita lebih berat tidak melakukan, karena mereka itu kalau itu betul-betul baik, itu mesti mereka orang yang pertama akan menghidupkannya. Kalau ternyata mereka semuanya kita bilang enggak tahu, Rasul, Abu Bakar, Utsman, Umar, Utsman, Ali enggak tahu kalau merayakan maulid itu adalah bukti cinta Rasul, sedangkan kamu dan teman-teman kamu yang tahu, Luka ibnu Luka, kok yo kebangetan, wong mereka aja enggak tahu, kok kamu lebih tahu? Dan itu dalam berbagai macam amal akan kita gitukan. Karena agama telah ditampilkan dalam bentuk yang sempurna, dalam bentuk yang terbaik. Jangan sampai kita malah mencoreng-coreng agama sehingga Islam tampilannya itu bukan tampilan Islam lagi. Harusnya Islam tampilnya itu tampil yang bagus, cantik, bersih, sangat simpel, dan orang memandang itu senang dan merasa bangga dengan Islam. Tapi karena banyak dicerontal-cerontali macam-macam, jadi Islam kados ondel-ondel. Islam undel-undel. Ngetos undel-undel betul. Islam undel-undel. Akhirnya terkadang banyak orang Islam yang malah benci dengan Islam. Ada yang merasa keberatan, ada yang merasa ya ini Islam enggak karuan bentuknya. Itu karena Islam ditampilkan dalam bentuk Islam yang tidak sebenarnya. Oleh karena itulah para ulama sangat keras dalam membantah bid'ah-bid'ah yang akan mengotori Islam. Dan para ulama tidak segan-segan untuk mengulang apa yang juga diulang-ulang Nabi. Bapak sekalian, khutbah Kanjeng Nabi itu sering diawali dengan innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Kemudian membacakan yakni ayat al-asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian membacakan tiga ayat takwa yang tiga ayat itu. Kemudian wa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini khutbah sering dipun agem dan diulang-ulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita membaca pembukaan khutbah ini, bukan ini khutbah Wahabi. Ini bukan khutbah Wahabi, ini khutbah ini berulang-ulang dibacakan Nabi dalam yaitu pembukaan mukadimah-mukadimah khutbah. Seakan-akan Nabi betul-betul ingin mengajarkan kepada kita poin-poin penting yang harus terngiang-ngiang terus di dalam telinga dan hati kita. Nyun kampunten iklan sabun. Kan sabun teng TV ini ku bolak-balik jedul pas namung jedul pisan. Jedal sampai betul-betul nek dia ingat nyuci rinso umumnya. Sehingga orang terus langsung mencekat di sini. Maka kalimat ini diulang-ulang Nabi juga seperti itu. Supaya pertama kita ini betul-betul berakidah yang lurus. Innalhamdalillah ngantas mayyadillah falamudillalah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdu wa rasuluh. Ini akidah yang betul-betul, supaya betul-betul akidah seperti ini nancep jelek di dalam hati kita. Kita harus menjadi ahli tauhid, jangan sampai kita musyrik. Atau yang kedua wasiat ayat takwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wala tamutu haqqa tuqati wala tamutuna illa wa antum muslimun, ya ayyuhan nasu taqur rabbakum, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ini mengingatkan kita bahwa hakikat agama itu puncaknya adalah ketakwaan kita kepada Allah, dan takwa itu adalah tazkiyatun nufus. Takwa itu adalah bersihnya jiwa kita sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, sehingga hatinya bukan menjadi hati yang kotor. Di antara tujuan syariat agama adalah mengantarkan jiwa ini jiwa yang bersih. Kemudian yang ketiga diingatkan dengan manhaj talaki. Sesungguhnya perkataan yang paling jujur perkataan Allah, petunjuk yang paling baik petunjuk Rasulullah SAW, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan, dan perkara yang diadakan adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, kesatan itu ujung-ujungnya ada di neraka. Sehingga Nabi mewanti-wanti supaya kita betul-betul memegangi agama yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan itu sudah sebaik-baiknya tuntunan, sebaik-baiknya agama. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang, jangan membuat bid'ah. Ini akan menjadi jelek dan mencoreng-coreng kecantikan Islam. Sehingga diingatkan jangan sampai betul-betul kita supaya punya akidah yang lurus, punya ketakwaan yang bagus, kemudian manhaj talaki kita Quran dan Sunnah, menjauhkan dari berbagai macam bid'ah. Ini adalah supaya betul-betul mencekat dalam kehidupan seorang muslim. Muslim itu cukup dengan Quran dan sunnah dan menjauhkan dari segala macam bid'ah-bid'ah, sehingga betul-betul dia semangat untuk menampilkan Islam itu sangat besar dengan mempelajari Islam sebaik-baiknya. Li'annal Umar Al-Khalifah, Umar bin Khattab itu khalifah, tawassala bil Abbas, beliau bertawassul dengan Abbas, hayyan bidu'ai, ketika Abbas itu hidup dengan doanya Abbas. Walam yatawassal bil Rasuli sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi, dan Umar tidak lagi bertawassul kepada Rasul setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya bertawassul dengan orang yang sudah wafat itu boleh, tidak perlu pindah kepada Abbas paman Rasulullah, karena kedudukan Abbas lebih rendah daripada kedudukan Nabi. Ngapain pindah kepada Abbas? Kalau seandainya boleh bertawassul dengan orang sudah mati. Indama talaba nuzulil matar, ketika Umar ingin minta hujan kepada Allah, turunnya air hujan, maka ini Umar bertawassul dengan Abbas, dengan doanya Abbas, bukan dengan Abbasnya, dengan doanya Abbas, doanya orang soleh yang masih hidup. Adapun hadis tawassalu bijahi, bertawassullah dengan kemuliaanku, la aslalah, tidak ada asalnya sama sekali, sebagaimana terangkan para ulama ahli hadis. Kemudian wahada tawassul bid'i qad yu'addi lisyirki, dan tawassul bid'ah ini bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Wadzalika idza taqada anna Allah muhtajun li wasithah kal amir wal hakim, dan apabila yang demikian, apabila berkeyakinan Allah membutuhkan perantara seperti amir dan hakim membutuhkan perantara, li anna syabbahal khaliq bil makhluq, karena hal itu berarti menyerupakan Allah dengan makhluk dan itu merupakan kesyirikan. Berkata Abu Hanifah, akrahu an as'alallaha bighairillah, aku benci kalau aku minta kepada Allah dengan perantara selain Allah Ta'ala. Wa amma talabu du'a minar rasuli ba'da mauti, adapun meminta doa kepada Rasul setelah kematiannya, seperti perkataan ya Rasulullah ud'uli, ya Rasulullah doakan aku ya Rasulullah, padahal Nabi sudah dikuburnya, fa ghairi jaiz, ini enggak boleh. Li'anna sahabat alam yaf'aluhu, sahabat enggak pernah ada yang melakukan seperti ini. Idza mata al-insan inqata 'amaluhu illa min thalath, manusia kalau sudah mati semua amalnya putus kecuali tiga, shadaqah jariyah, ilmu yang manfaat, anak yang soleh yang mendoakan. Demikian sekalian tawassul yang terlarang, sehingga kita sudah tahu tawassul mana yang boleh, mana yang terlarang. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk melakukan yang boleh-boleh dan menjauhkan yang dilarang-larang, sehingga kita tidak masuk dalam kelompok orang yang menyimpang dari agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makatan mungkin manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.